Kau tidak seperti dulu yang ku kenali dulu, rupa hilang seri, manakah manisnya. Kau tidak seperti dulu yang ku kenali dulu, madah tak berlagu, manakah girangnya. Patah hati, jangan terdampar sepi, jangan tersungkur mati. Patah hati, jangan leburkan mimpi, jangan memakan diri. Kau tidak seperti dulu yang ku kenali dulu, mana tak berlagu, manakan kiranya. Patah hati, jangan terdampak sepi, jangan tersungkur mati. Patah hati, jangan leburkan mimpi, jangan memakan diri. Jangan lupa.